Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain di kota lain di mana saja Anda berada, para pemirsa TV manapun yang ikut merilai kajian kita di pagi hari ini, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang surga. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berkumpulnya ahli surga dan obrolan ahli surga. Salah satu di antara kenikmatan ahli surga adalah mereka itu akan memperoleh apapun yang mereka inginkan, yang mereka angan-angankan, termasuk hobi ketika mereka di dunia yang bermacam-macam. Ada yang hobinya bercocok tanam, dia memperoleh kepuasan tersendiri dengan hasil dari tanaman yang mereka tanam. Panennya membuat mereka amat sangat puas, bukan sekedar memiliki harta dari hasil panen itu sendiri, tapi dengan keberhasilan panennya dia sudah memiliki atau merasakan kepuasan tersendiri. Dan begitu pula hobi-hobi yang lainnya, itu mereka minta di akhirat sesuai dengan kesenangan mereka ketika di dunia. Lalu mereka meminta izin kepada Allah dan oleh Allah diizinkan. Semua yang diinginkan oleh ahli surga Allah kasih. Sebagaimana firman Allah salah satu dalam surah Az-Zukhruf. Ayat yang ke-71. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di surga terdapat seluruh yang diinginkan oleh jiwa, seluruh yang menjadi sumber bahagia, dan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Walahum ma tasya'u walahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka terdapat seluruh yang mereka inginkan di dalamnya, dan di sisi kami ada tambahan. Nah, termasuk ada orang yang hobinya bercocok tanam, nanti di surga ingin bercocok tanam. Walaupun di surga itu seluruh kebutuhan mereka sudah tersedia dengan kualitas yang sangat menyenangkan. Makanan berlimpah, minuman berlimpah, seluruh yang mereka inginkan juga sudah tersedia. Buah-buahan dengan kualitas super juga tinggal makan. Tapi kenapa mereka ingin bercocok tanam? Karena ada kepuasan tersendiri di dalam keberhasilan dari bercocok tanam bagi para petani. Diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب الزرع فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبل فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara. Di sampingnya ada orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pegunungan. Rata-rata mereka itu beternak. Mereka itu bukanlah petani karena tidak bisa apa namanya ditanami tanahnya di lereng gunung. Biasanya yang bertani bercocok tanam itu penduduk Madinah, penduduk Mekah, bangsa Muhajirin dan Ansor, yaitu para petani. Tapi yang ditanam bukan padi tentu saja, bukan palawija, tapi kurma. Nah, ada orang Arab Badui di samping Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki ahli surga minta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk bercocok tanam. Ditanya oleh Allah, bukankah kamu sudah memperoleh apapun yang kamu inginkan? Makanan sudah melimpah, daging-daging burung yang lezat, yang apa namanya, yang tempting, yang pikabitan, apa bahasa Indonesia pikabitan, yang bikin ngiler gitu. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang sangat-sangat diinginkan oleh mereka. Juga buah-buahan yang tidak pernah habis, tentu saja dengan kualitas yang super. Minuman-minuman yang lezat, yang tidak membuat mabuk bagi orang yang meminumnya. Nah, pokoknya sudah tersedia. Alasta fi ma syi'ta, bukankah kamu sudah pernah apapun yang kamu inginkan? Dia jawab, bala, iya. Walakin uhibbu zara, tapi saya hobi bercocok tanam. Yang dibutuhkan oleh manusia kan bukan sekedar kebutuhan fisik ya, makan, minum gitu, bukan hanya itu saja. Kebutuhan fisik kita apa coba? Kalau di dunia ya ada kebutuhan fisik, istirahat, tidur, iya. Tapi di akhirat mah tidak. Karena tidak ada lelah, tidak ada ngantuk. Kita di sini butuh tidur, butuh istirahat karena lelah. Tubuh ini perlu pemulihan, perlu recovery. Di surga enggak ada lelah, enggak ada capek, enggak ada ngantuk. Apalagi tidur, walaupun tidur kenikmatan, nikmat itu kalau lelah. Ya. Tapi di saat harus bersenang-senang kemudian tidur, itu kerugian. Jadi akhirat enggak ada istirahat karena tidak lelah. Tidak ada tidur karena tidak ngantuk. Butuh tidak, tubuh ini tidak perlu pemulihan, recovery enggak. Jadi kalau kebutuhan kita di dunia makan, minum, tidur atau istirahat, hubungan biologis itu. Kalau di akhirat enggak ada istirahat, enggak ada tidur. Yang ada apa? Makan, minum, dan hubungan biologis. Itu pun makan minum bukan karena lapar, bukan karena lemah, bukan karena kita butuh, tapi karena murni untuk bersenang-senang. Itu kebutuhan fisik. Tapi ada kebutuhan psikis. kepuasan tersendiri kalau hobinya tersalurkan. Ada orang yang hobinya tani, ada orang yang hobinya olahraga, ada orang yang hobinya kerja, ada tuh. Orang yang gila kerja ada. Kalau pekerjaannya selesai secara sempurna sesuai dengan keinginannya, puas banget. Ada orang yang hobinya melukis, bikin puisi, kayak begitu kan. Kalau sudah berhasil ada kepuasan batin yang gak bisa dinilai dengan uang. Nah itu kebutuhan psikis. Jadi si petani di surga, hobi taninya itu tidak putus. Ketika itulah mereka minta izin kepada Allah, ya Allah saya ingin bercocok tanam. Kata Allah, bukankah kamu sudah memperoleh apapun yang kamu inginkan? Bala, walakin uhibbu zara. Ya, saya sudah memperoleh apapun yang saya inginkan, tapi saya hobi bercocok tanam. Diizinkan oleh Allah fabadara. Saat itu dia menanam benih. Secepat kilat benih itu tumbuh, kemudian membesar dan panen sampai hasil panennya menggunung. Di waktu yang bersamaan, secara cepat, itu ada kepuasan tersendiri loh. Bukan puas karena banyak harta hasil panen, tapi hasil karya taninya. Lalu Allah berfirman, dunaka yabna Adam, ambil olehmu wahai anak Adam. Fa innahu la yushbi'uka syai'un, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang bisa memuaskan kamu. Itulah yang terjadi di surga. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di hadapan para sahabat. Berkatalah orang Arab Badui yang tadi ada di sana, wallahi la tajiduhu illa Quraisyan aw Ansariya. Fa innahum ashabuz zara wa amma nahnu falasna bi ashabiz zara. Kata orang Arab Badui, demi Allah kamu tidak akan mendapati orang seperti itu kecuali bangsa Quraisy atau bangsa Ansar, karena mereka adalah para petani sedangkan kami bukanlah para petani. Itu kata orang Arab Badui. Fadhahika Rasul alaihi salatu wasalam, maka tertawalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu di antara angan-angan ahli surga ingin bercocok tanam. Iya, pokoknya apapun yang diinginkan oleh ahli surga maka akan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan sesuai dengan apa yang Allah perintah, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun. Di dalam surga terdapat apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa ahli surga dan yang akan membuat bahagianya ahli surga. Wa antum fiha khalidun, dan mereka, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi yang membuat kita bahagia bukan sekedar kebutuhan fisik, tapi juga psikis. Karena itulah mereka di surga berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Orang tuanya, anak istrinya, cucunya, kerabatnya, adiknya, kakaknya. Tak diragukan lagi itu memberi kebahagiaan. Di dunia juga begitu. Kenapa umpah lebaran rata-rata semua orang ceria? Karena sanak saudara, handai tolan, keluarga semuanya ngumpul. Anak-anak yang jauh merantau di kota lain, mudik mereka, ngumpul sama orang tuanya, bertemu sama adik dan kakaknya, ngobrol, saling membanggakan prestasi masing-masing di kotanya masing-masing, dan itu ada kebahagiaan tersendiri. Ya enggak? Tentu saja, iya. Itu di dunia, di surga juga begitu. Ketika di dunia orang-orang suka ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan, hang out, kangkau-kangkau. Kalau di dunia mah di pinggir-pinggir jalan, bagi yang bokek-bokek mah, yang ada sedikit punya uang di kafe-kafe gitu merenannya. Yang banyak duitnya mah mungkin ngumpul-ngumpul atau di restoran mewah, megah, di hotel-hotel bintang 7 mungkin. Ngumpul, bertemu, ngobrol. Bahagia enggak? Bahagia. Dan obrolan seperti itu pun dialami oleh ahli surga di surga dalam suasana yang amat sangat menyenangkan. Ngobrol sana, ngobrol sini sambil berhadapan-hadapan, nostalgia ketika apa ingat kepada kehidupan di dunia. Ini diterangkan sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan kemarin. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Mereka satu sama lain saling berhadap-hadapan, saling menyapa, saling bertanya. Salah satunya adalah berbicara tentang pengalaman ketika mereka hidup di dunia. Ya, ngobrol seperti itu. Apapun yang mereka inginkan. Termasuk ada satu kepuasan rohaniah, kepuasan batin tersendiri di dunia kita merasakan. Di akhirat juga akan ada orang yang minta seperti ini. Yaitu apa? Memiliki anak. Memiliki anak itu kebanggaan tersendiri loh. Orang yang sudah nikah bertahun-tahun tapi tidak punya anak, sedih mereka. Begitu istrinya hamil, waduh, sujud syukurnya luar biasa. Senangnya bukan main. Tak sabar ingin segera jabang bayi itu lahir ke alam dunia. Ingin memangkuknya, ingin ngagalentoran. Ngagalentoran itu gak ada terjemahannya. Diciumi gitu saking gemesnya. Dipangku, diajak ngobrol, walaupun bayi belum paham. Nah, rata-rata tuh orang tua yang punya bayi mah kayak orang gila tuh. Ini anak siapa? Sudah tahu punya anak dirinya, anak dia. Lucunya dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, nanti di akhirat ada juga orang yang meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk memiliki anak. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Juga Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Dengan sanad yang sahih diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah kana hamlahu wa wad'ahu wa sinnahu fi sa'atin wahidah kama yashtahi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia memiliki seorang, kalau apabila dia ingin memiliki seorang anak di surga, maka kehamilannya, melahirkannya, menyusuinya, tumbuhnya itu di saat yang bersamaan seperti yang diinginkan. Tumbuh seketika itu juga. Anak itu dalam bahasa Sunda aja disebut dengan sebutan kembang buruan. Kembang itu bunga ya. Buruan itu halaman. Ibarat bunga di halaman, penyejuk pandangan mata. Menebar aroma harum yang menyenangkan. Memperindah suasana dari halaman rumah kita. Nah itu pokoknya sumber kebahagiaan. Disebut saja dengan sebutan kembang buruan. Itu anak kecil yang lucu-lucunya itu. Anak kecil itu Tidak ada yang menjengkelkan. Seluruh yang bikin repot orang tua tetap saja lucu. Nah, itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Oleh karena itulah, sesuai dengan hadis yang barusan itu, sesuai dengan apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71 tadi, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga terdapat seluruh yang diinginkan oleh jiwa dan yang membahagiakan hati mereka, menjadi penyejuk pandangan mata mereka. Akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tersebut di surga nanti apapun yang mereka inginkan, meminta izin kepada Allah azza wa jalla, lalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diizinkan. Puaslah mereka secara psikis. Atau jangankan orang-orang ahli surga dengan level tinggi, ini ada orang ahli surga yang paling rendah levelnya. Sebelum ke surga itu mereka digodok dulu di dalam neraka. Mereka itu orang-orang muslim yang berdosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tidak sampai murtad. Kata orang Sunda mah, tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Semua yang Allah haramkan, dia lakukan. Mungkin dia berjudi, mungkin dia mabuk, mungkin dia mencuri, mungkin dia menipu, mungkin dia menghina, mungkin dia berzina, mungkin segala macam dosa mereka lakukan. Tapi muslim, dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Tidak membuat mereka murtad. Selama tidak menganggap halal terhadap semua perbuatan dosanya. Ada enggak muslim yang kayak begitu? Ada. Coba umpamanya lihat tuh kehidupan preman-preman yang KTP-nya Islam. Suka bilang alhamdulillah, astagfirullah, jazakallahu khaira kalau dikasih sesuatu. Mereka mabuk, mereka bertato, mereka mungkin berjudi, mereka mungkin memalak dan seterusnya. Tapi muslim. Apakah perbuatan dosanya itu menyebabkan mereka kafir, murtad dari Islam? Tidak. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nah, nanti di akhirat kalau ditimbang dosanya jauh lebih besar dari pahala-pahalanya. Mereka digodok dulu ke neraka. Sampai dosanya habis oleh azabnya. Lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada satu orang yang paling banyak dosanya dari kalangan seorang muslim. Dan mereka orang yang paling akhir masuk ke dalam surganya. Paling akhir dikeluarkannya dari api neraka. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la alamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah." Aku benar-benar tahu seseorang yang paling akhir keluarnya dari neraka dan yang paling akhir masuknya ke dalam surga dari kalangan umatku. Jadi sebesar apapun dosa seorang muslim, pada akhirnya pasti mereka ke surga. Tak ada seorang pun muslim yang kekal abadi di neraka selama-lamanya, tak ada. Berbeda dengan khawarij. Khawarij itu salah satu sekte dari kalangan kaum muslimin yang berbahaya. Khawarij itu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Khawarij itu mengkafirkan penguasa-penguasa yang melakukan kezaliman, tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla, dikafirkan. Karena dikafirkan, maka boleh berontak. Karena kaum muslimin yang lain juga dianggap kafir, maka dibolehkan diambil hartanya, dibunuh jiwanya, dibom segala macam. Ya, itu khawarij. Dan itu berbahaya. Tapi bukankah ada ayat yang menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun? Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Jadi penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam, mereka itu kafir. Jelas. Kita jawab, iya ada ayat itu. Tapi kenapa pertama nih? Kenapa ayat itu yang dipakai? Bukankah ayat itu ada tiga? Terus berbeda kalimat terakhir dari ayat itu. Ada yang memang fa'ula'ika humul kafirun. Ada juga yang akhirnya fa'ula'ika humul zalimun. Ada juga yang akhirnya fa'ula'ika humul fasiqun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah terapkan, yang Allah turunkan, mereka itu fasik, mereka itu zalim, mereka itu kafir. Kenapa yang dipilih kafir? Ini yang pertama. Kenapa tidak mengambil faulaika humul fasiqun atau faulaika humul zalimun? Kedua, apakah ayat ini khusus untuk para penguasa untuk para penguasa saja? Enggak, berlaku umum. Man wa man lam yahkum, man itu ma'rifat apa nakirah? Nakirah itu umum siapa saja, tidak hanya penguasa, termasuk rakyat. Iya, rakyat yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, berarti mereka kafir juga. Termasuk menerapkan hukum ketika menghadapi penguasa yang zalim. Pakainya otak, pakainya perasaan, pakainya adalah bukan hukum Allah, bukan hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar sekalipun mereka itu memukuli punggungmu dan merampas hartamu, sabar sampai kalian bertemu aku di haud. Itu hukum Allah. Enggak boleh menjelek-jelekannya, ya enggak boleh. Ini enggak diterapkan. Kalau begitu berdasarkan ayat tadi kafir juga dong. Bahaya nanti. Tidak begitu penafsiran ayat tersebut. Jadi khawarij itu berbahaya. Khawarij itu duri dalam tubuh kaum muslimin. Jadi ahlu sunnah menyatakan orang muslim yang berdosa besar tidak kafir. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Terancam neraka? Iya. Tapi tidak akan abadi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, rajulun yakhruju minan nar habwa. Ada orang tuh keluar dari api neraka dengan cara ngesot. Dengan cara ngalangsud. Apa bahasa Indonesia? Ngesot? Ya ngesot itu bahasa Indonesia. Dengan cara ngorondang. Apa ngorondang bahasa Indonesia? Merangkak, dengan cara merangkak. Ada orang yang keluar dari api neraka dengan cara merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah. Allah berfirman kepada orang itu, idhab fadkhulil jannah. Pergi kamu, masuklah kamu ke dalam surga. Fayatiha fayukhayilu ilaihi annahu mala. Maka dia pun pergi ke surga, lalu dia bayangkan bahwa surga itu sudah penuh, enggak ada kapling untuk dia. Fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mala. Dia kembali kepada Allah lalu berkata, ya Allah, aku temui surga itu sudah penuh, enggak ada tempat untukku. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu, idhhab fadkhulil jannah. Pergi lagi kamu, masuk kamu ke dalam surga. Lalu orang itu pun masuk ke dalam surga, dia bayangkan surga itu sudah penuh, lalu kembali kepada Allah lalu berkata, ya Allah, aku temui bahwa surga itu sudah penuh. Tiga kali sampai bolak-balik seperti itu. Setelah tiga kali Allah menyatakan, فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشْرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. Masuk kamu ke dalam surga karena kamu akan memperoleh 10 kali lipat dari kenikmatan ternikmat yang ada di dunia. Kalau istana 10 kali lipat dari istana termegah yang pernah ada di dunia. Kita enggak tahu istana termegah sekarang di zaman ini istana siapa, enggak tahu, dan bagaimana enggak tahu, enggak kebayang. Mungkin istana Sultan Brunei meren, enggak tahu kayak apa tuh isinya. Jangankan begitu atuh, hotel bintang 5 juga baru masuk lobinya juga, aduh sudah enak menyenangkan. Baru terus masuk ke lorong-lorongnya pakai karpet yang empuk dan bersih serta harum sedah wangi. Masuk ke kamarnya, Masya Allah, wala quwata illa billah. Karpetnya juga bisa ditiduri atuh. Empuknya kayak kasur gitu, lebih empuk daripada kasur kita. Sofanya, apalagi kasurnya. WC-nya juga lebih indah, lebih harum, lebih bersih, lebih menyenangkan daripada tempat tidur kita. Itu gak seberapa dibanding istana termegah yang ada di alam dunia ini. Dan istana termegah yang ada di zaman sekarang belum tentu termegah. Nanti mungkin 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang ada yang jauh lebih megah lagi. Ini 10 kali lipatnya. Dikasih ke orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang itu menyatakan, astaskharu bi au tadhaku bi wa antal malik. Engkau mengolok-olok aku ya Allah, engkau mentertawakan aku ya Allah, padahal engkau Allah raja di raja. Maka berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, laqad raaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Berarti tertawanya ngakak. Gerahamnya kelihatan, geraham itu kan gigi untuk nyapeknya, untuk apa nyapeknya, untuk mengunyah gitu yang paling ujung tuh kelihatan. Tertawa Nabi SAW. Lalu beliau berkata, dzaka adna ahlil jannati manzilatan, itulah ahli surga yang paling rendah derajatnya. Paling rendahnya aja kayak gitu tuh. Apalagi yang lebih tinggi. Coba bayangkan di dunia kita diberikan jatah sepekan saja untuk tinggal di hotel termegah dengan seluruh fasilitas mewah yang ada di dalamnya, makanannya, suasananya, pelayanannya, semuanya fasilitasnya ada di sana. Kira-kira betah? Ya super betah lah. Sepekan itu Allah terasa sebentar, ingin diperpanjang menjadi sebulan, ingin diperpanjang menjadi setahun. Padahal seluas-luas hotel tersebut tetap saja sempit ya. Coba bayangkan nih hotel umpah bintang 5 tertinggi ya, kelas Diamond International, view-nya pantai umpah, sebelah sana view-nya pantai, sebelah sini view-nya taman yang indah, sebelah sana view-nya umpamanya kota dan seterusnya ya. Setiap saat makanan, minuman, buah-buahan tersedia, tinggal apapun yang kita inginkan tinggal memanggil pelayan. Kemana kita pergi diiringi oleh seorang yang siap membantu kita. Itu baru di dunia. Sudah betahnya seperti itu. Belum di istana. Dan ini di surga 10 kali lipat dari yang termegah yang pernah ada di dunia, dan itu untuk orang yang paling rendah levelnya di surga. Kebayang enggak bagaimana orang yang lebih tinggi levelnya? Berdasarkan hal itulah, maka seluruh yang diangankan oleh ahli surga akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Makanya kan sering ada tuh pertanyaan dari ikhwan-ikhwan tuh, Ustaz, apakah ahli surga di surga itu nanti bisa main bola enggak? Bisa main futsal enggak? Ini bagi orang yang sangat hobi main bola, hobi main futsal. Ya, kalau itu menjadi keinginan dia, ya. Dia akan menjadi orang yang paling jago menggoceknya. Menjadi top scorer, begitu. Kemudian puas. Nah, kita melihat atau orang pemain bola setelah memasukkan bola, ya. Setelah dijegal oleh lawannya tapi masih bisa memasukkan bola. Selebrisinya itu apa? Kayak orang gila, ya enggak? Saking apanya? Senangnya, gembiranya luar biasa. Ada yang joget-joget, ya. Ada yang berenang-renang di rumput gitu kan. Ada yang salto berkali-kali gitu kan. Ah, macam-macam. Kayak orang yang tidak waras. Itu saking apa? Saking gembiranya. Ada kepuasan jiwa. Cuma satu gol itu, ya. Tapi gembiranya bukan, ada kepuasan jiwa. Mungkin enggak ahli surga mengalami itu bagi orang yang maniak bola? Mungkin. Sebagaimana firman Allah dalam ayat tadi, wa fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga ada tersedia apapun yang diinginkan oleh jiwa. Wa taladul ayun. Jadi semua yang diangankan oleh ahli surga akan terkabulkan, diizinkan oleh Allah, sehingga kepuasan dan kebahagiaan yang mereka rasakan lengkap dari segala sisi, ya. Inilah penjelasan kita tentang angan-angan ahli surga. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut ke pertemuan yang akan datang berbicara tentang para wanita ahli surga, ya. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya secara langsung. Kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686236 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Pak Dudung. Halo. Silakan yang telepon dah masuk. Pak Dudung, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Dudung, nanti keburu mati. Ustaz Aman. Alhamdulillah, sawang sulne. Alhamdulillah Ustaz. Oke, Ustaz Aman, alhamdulillah. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah ahli surga itu masih dibedakan seperti dunia, seperti berbangsa-bangsa? Taib. Barakallahu fiik Pak Dudung. Pertanyaannya, apakah ahli surga itu apa ya? Seperti berbangsa-bangsa. Masih. Taib. Barakallahu. Apakah? Ya, gimana Pak Dudung? Mohon dijelaskan. Apakah ahli surga itu masih dibedakan seperti di dunia, masih bersuku-suku atau berbangsa-bangsa, atau semuanya disamakan, tidak ada suku Sunda, tidak ada suku Jawa, tidak ada suku orang asing itu, jadi semuanya sama, anda dibedakan, mungkin itu yang kami sampaikan, Ustaz. Apakah dapat disimak, Ustaz? Pak, insya Allah. Oh, nasrul nusani. Mangga. Seantos penjelasannya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dudung, barakallahu fiik. Ini Pak Dudung ini beruntung banget, dua kali bisa langsung masuk berturut-turut. Orang lain itu banyak yang komplain. Saya telepon kok susah masuk gitu. Iya, sebab berebut ya, yang masuk cuma yang bisa masuk cuma satu, yang leponnya banyak. Siapa cepat dia dapat. Apakah di surga itu masih seperti di dunia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada suku Sunda, Jawa, Batak, Bugis dan seterusnya. Ada bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Amerika, bangsa Belanda gitu. Ya barakallahu fik. Ya, Pak Dudung, di surga tidak ada lagi negara. Tidak ada lagi suku-suku bangsa. Semuanya menjadi bersaudara. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Hijr ayat 47, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami cabut dari hati-hati mereka perasaan dengki kepada sesama. Mereka saudara, mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil berhadap-hadapan. Yang dimaksud dengan wa naza'na ma fi suduri min ghillin, kami cabut dari hati mereka perasaan dengki, maknanya adalah seluruh penyebab yang bisa membuat jarak persaudaraan antara mereka. Tidak lagi kasta sosial, kasta ekonomi, tidak ada lagi pejabat dan rakyat, tidak ada lagi yang memisahkan, membedakan mereka dari aspek suku, kebangsaan atau nationality ataupun warna kulit. Tidak. Di dunia ini kadang-kadang perbedaan suku bangsa, perbedaan warna kulit, perbedaan budaya, perbedaan bahasa menjadi penghalang untuk bisa akrab kadang-kadang. Itu semuanya dicabut oleh Allah SWT. Sehingga mereka itu menjadi bersaudara. Ikhwanan ala sururi mutaqabil. Mereka menjadi saudara. Oleh karena itulah maka di surga tidak ada lagi suku-suku bangsa Sunda, Jawa, Batak, Makassar dan yang lainnya, tidak ada. Tidak ada lagi umpamanya ini bangsa Indonesia, ini bangsa Arab, ini bangsa Kutub, Eskimo, bangsa ini, bahasa itu, tidak ada. Semuanya satu bahasa. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Loh, kita sekarang enggak bisa bahasa Arab, harus belajar. Enggak, nanti di sana mah otomatis bisa sendiri. Kita belajar bahasa Arab di dunia bukan agar bisa komunikasi lancar di akhirat, enggak. Belajar bahasa Arab di dunia ini agar paham agama. Karena sumber dari agama ini seluruhnya bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, dan kitab-kitab susunan para ulama yang menjelaskan isi Quran dan hadis itu semua dalam bahasa Arab. Kita perlu belajar bahasa Arab agar faham agama secara benar. Ya, demikian Pak Dudung. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada antum semua para pendengar juga pemirsa yang akan mengajukan pertanyaan kepada Ustaz secara langsung, bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, sudah ada penelpon kembali yang masuk. Halo. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi orang yang selalu beruntung. Ayo, silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Di surga sudah disediakan segala makanan yang diinginkan, apa yang diinginkan disediakan. Tapi ada ahli surga yang ingin bercocok tanam. Nah, hasilnya cocok tanam itu siapa yang makan? Satu pertanyaan saya. Keduanya, apakah orang muslim sama sekali tidak mengerjakan sholat tapi mengaku Islam, tadi sampai meninggal tidak mengerjakan sholat, apa bisa masuk surga? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Pak Mulyono di Margahayu ya. Barakallahu fik Pak Mu. Ada dua pertanyaan. Tadi orang yang bercocok tanam sampai panennya menggunung, siapa yang makan? Ya, barakallahu fik. Sudah diterangkan. Diizinkannya petani menanam atau bercocok tanam sekedar untuk memberikan kepuasan secara psikis kepada mereka. Seperti yang kita sering alami, orang banyak merasakan kepuasan, kebahagiaan bukan oleh makanan, minuman, ataupun syahwat semata-mata, tapi sering merasakan kebahagiaan oleh prestasi di bidang apapun, termasuk prestasi di bidang pertanian. Kalau sukses panennya, waduh, puasnya, bahagianya itu melebihi dari kebahagiaan memperoleh uang dari hasil panen. Uang hasil panennya umpam belasan juta, puluhan juta, ya senang dengan itu. Tapi yang lebih bahagia itu ada kepuasan batin, dia sukses dalam berjuang menanam sejak mulai membajak sawahnya, ngawuluku kata orang Sunda, ngagaru, terus tandur, terus ngagasrok, terus memberikan pupuknya, sampai akhirnya panen. Itu perjuangan yang melelahkan, ya, memakan waktu yang cukup lama. Pas panennya melimpah, puas luar biasa. Itu kepuasannya itu melebihi daripada kebahagiaan memperoleh uang dari hasil panen. Ada yang seperti itu, ya. Orang lebih bangga dengan prestasi daripada uang. Oleh karena itulah, maka siapa yang akan makan dari hasil panen tersebut, bukan itu yang dituju, tapi kepuasan batin. Kalau umpamai ahli surga ingin memakan makanan yang menjadi makanan favorit dia di dunia, apakah ada enggak, kan di surga itu hanya disebutkan daging burung. Kemudian buah-buahannya ada yang disebut dengan buah-buahan berupa kurma, pisang, rumman itu apa, buah yang kecil, delima gitu ya, anggur ada di sana. Apakah umpamanya tidak ada durian? Duh, saya tuh hobi si montong. Si montong kan bukan mereknya, jenis durian. Di surga ada enggak ya? Kalau dia menginginkannya, ya sesuai dengan firman Allah, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul ayun. Di surga itu terdapat semua yang diinginkan oleh para ahli surga. Kalau dia ingin si montong, iya. Kalau umpamanya sudah lama berbulan-bulan tidak menemukan si montong, ada kerinduan ingin gitu, dicari di mana-mana juga walaupun tidak musim itu. Dan setelah mencium aromanya dan merasakan kelezatan rasa, aduh, puasnya bukan main. Tak mikir harganya berapa lah, asal ada uangnya. Ya, bisa. Ya, oleh karena itulah, siapa yang makan itu bukan menjadi topik utama atau masalah utama bagi ahli surga. Tapi yang menjadi titik perhatian ahli surga dengan bercocok tanamlah kepuasan batin yang dirasakan. Itulah pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Kalau ada seorang muslim yang tidak sholat seumur hidup, mati dalam keadaan demikian, jadi dia tidak murtad, apa mungkin ke surga? Taib, ini pertanyaan yang bagus. Apa mungkin orang, umpamai ada orang muslim, KTP Islam, suka bilang astagfirullah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia tidak sholat. Walaupun umpamanya sepekan sekali, setahun sekali lah, dan malu umur lebaran manya. Atau setahun dua kali gitu. Idul fitri, idul adha aja. Ya, tahu wudunya benar atau tidak, bisa apa tidak. Ketika Ramadan tidak saum umpamanya. Seumur hidupnya begitu sampai mati dalam keadaan demikian. Tapi dia tidak pernah murtad, tidak pernah keluar dari Islam. Apa mungkin ke surga? Taib, barakallahu fik. Ulama ikhtilaf tentang hukum seorang muslim yang meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam. Baik dia mengakui kewajiban sholatnya atau tidak. Baik dia itu merasa berdosa dengan tidak sholatnya ataupun tidak. Kalau tidak sholat sudah kafir. Murtad, keluar dari Islam dan diperlakukan seperti kepada orang kafir. Mayatnya tidak disolatkan. Tidak boleh didoakan ampunan, rahmat, dan surga. Dan dikuburkannya di pekuburan, bukan ke pekuburan kaum muslimin. Dan kalau dia matinya meninggalkan harta warisan, maka tidak menjadi warisan bagi anak istrinya yang muslim dan muslimah. Pokoknya kafir saja sudah. Ya seperti itu tuh. Dan ini adalah pendapat yang, ya katakanlah kasarnya keras. Dan beliau kemudian mengemukakan beberapa dalil. Di antaranya bahwa pembeda antara seorang muslim dan kafirlah tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Ini salah satunya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua dan ini pendapat jumhur. Jumhur itu hanya mayoritas ulama menyatakan dirinci itu. Kalau dia meninggalkan sholatnya itu karena mengingkari kewajiban sholatnya. Tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa berdosa dengan meninggalkan sholatnya. Ya, dia kafir, keluar dari Islam. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya, ngapain buang-buang waktu saja. Tidak ada gunanya itu sholat. Ucapannya itu menunjukkan tidak adanya keyakinan wajibnya sholat bagi dirinya sebagai seorang muslim. Maka dia kafir. Karena dia mengingkari kewajiban sholat yang nyata-nyata diwajibkan, bahkan termasuk rukun Islam yang terpenting seusai syahadat. Pertama syahadat, yang kedua sholat. Itu pertama. Kedua, kalau ada orang yang tidak sholat tapi masih meyakini kewajiban sholatnya, dan dia merasa berdosa, bersalah besar, tapi karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia, dia tidak sholat. Tapi meyakini, kamu tidak sholat, kenapa? Iya, ya, aduh, padahal saya tahu ini tuh kewajiban saya. Tapi ya, belum ada hidayah. Nah, gitu. Dia masih meyakini kewajiban sholat, merasa bersalah dan berdosa dengan tidak sholatnya, maka dia tetap muslim. Tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi muslim yang sangat besar dosanya. Yang besarnya dosa karena meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada dosa merampok, dosa membunuh, dosa-dosa besar lainnya. Kenapa? Karena kalau merampok, mencuri, menghina, menggibahi, membunuh, itu mengambil hak sesama makhluk. Mencuri, merampok, mengambil harta orang. Menghina, menggibahi, ya, mencela, itu mengambil kehormatan orang. Membunuh itu mengambil nyawa orang. Tapi kalau tidak sholat berarti mengambil hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah untuk disembah tidak dia tunaikan. Dan itu lebih besar dosanya. Maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala kitab Al-Kabair menjelaskan demikian. Bahwa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada orang yang mengambil hak sesama manusia. Azabnya juga amat sangat super dahsyat. Baik di alam kubur, apalagi di alam akhirat nanti. Jadi, orang yang meninggalkan sholat, diikhtilafkan oleh para ulama pendapat yang pertama, kufur islam mutlak, secara mutlak. Pendapat yang kedua dirinci, kalau mengingkari kewajiban sholatnya dia kufur, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia masih mengakui kewajiban sholat dan merasa berdosa dengan meninggalkan sholatnya, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat WA dari hamba Allah di Kabupaten Kuningan. Afan izin bertanya Ustaz, di surga ada tingkatannya, lalu bagaimana jika kita dan keluarga berada di tingkatan surga yang berbeda? Apakah bisa bertemu dan bagaimana jika ingin berkumpul? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ayah dengan anak berbeda level. Mungkin ayahnya lebih tinggi karena lebih rajin ibadahnya, lebih banyak amal soleh. Anaknya ada di bawah, level bawah, tapi sama-sama di surga. Atau sebaliknya, anaknya level lebih tinggi, orang tuanya di level bawah. Kira-kira kalau terpisah begitu, membuat ahli surga itu sedih apa tidak? Ya, kita aja di dunia begitu. Walaupun anak dan orang tua sama-sama bahagia, tapi tinggal di kota yang berbeda, apalagi berbeda pulau, apalagi berbeda negara. Sedih apa tidak? Sedih. Ketika visi, aduh sambil nangis, dielus-elus gambarnya itu, HP-nya itu. Visi itu video call gitu ya. Nah, tapi begitu berjumpa, senangnya bukan main. Oleh karena itu, ayah dan anak, orang tua dan anak, walaupun karena perbedaan kualitas iman dan ibadah berada di level yang berbeda, maka mereka akan disatukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Walladzina amanu wattaba'tsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunannya di dalam keimanan, kami satukan mereka itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan satukan mereka dengan anak-anak turunannya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Qurtubi juga selain dalam tafsirnya juga menerangkan dalam kitab At-Tadhkirah. Kata Ibnu Abbas, maksudnya anaknya akan disatukan dengan orang tuanya di surganya, sekalipun amal, ibadah, iman yang dimiliki anaknya jauh berada di bawah orang tuanya. Dan juga sebaliknya, sebab ada kalanya anaknya lebih soleh daripada orang tuanya. Anaknya berada di level yang lebih tinggi, sedangkan orang tuanya ada level yang lebih rendah. Maka atas syafaat anaknya bisa terkatro menjadi satu level. Jadi antara orang tua dan anak ini saling memberi syafaat, termasuk di surganya nanti, di level tingkatan surga yang berbeda. Apakah ini menjadi sumber kebahagiaan? Iya, sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang tadi dikemukakan surah Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul ayun. Di surga terdapat seluruh yang diinginkan oleh jiwa dan yang membuat atau menjadi sumber bahagia. Dan tidak diragukan lagi, salah satu sumber kebahagiaan adalah berkumpulnya seorang anak dengan orang tuanya. Bahkan juga dengan apa? Dengan saudara-saudaranya, adiknya ataupun kakaknya. Kebayang gak kalau di dunia ini umpamanya satu keluarga besar ngumpul di sebuah tempat yang sama, di kompleks yang sama, berdampingan, bertetangga. Bertetangga umpamanya dengan anaknya, dengan cucunya, dengan cicitnya semuanya. Oh iya, iyalah bahagia. Berbeda dengan apabila dipisahkan oleh jarak yang jauh. Kita sebagai orang tua di sini, umpah anak kita di kota lain. Sedih? Ya, sedih. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita nanti siang jam 8 akan ada lagi kajian kitab Ad-Da'wah. Kita jumpa lagi sekitar 1.5 jam kemudian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.